Umi Haji Emi. Ya. Sentuh. satu orang. Aku tak ingin dirimu diambil orang. Kau kecil bibirku dengan rasa besar. Kau peluk diriku dengan kau.